بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan kita akan melanjutkan pembahasan Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan kita telah sampai pula pada pembahasan sekarang tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Ibn Abi Zaid rahimahullah وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Dan bahwa sebaik-baik al-qurun, generasi, adalah al-qarn alladhi ra'au rasulullah, generasi yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amanu bihi, dan beriman dengannya. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Ikhwani fid din rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ini terkait salah satu akidah atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu meyakini tentang kebaikan tiga generasi yang beliau sebutkan, yaitu pertama generasi yang melihat Rasulullah dan beriman dengannya, atau generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, seperti yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Maka dengan hadis Nabi ini dan yang lain yang semakna dengannya, kita meyakini kandungan hadis-hadis tersebut bahwa mereka adalah khairul qurun, sebaik-baik generasi. Tidak ada yang setelah mereka menyamai mereka, apalagi melebihi mereka. Tidak ada. Mereka lah sebaik-baik umat ini. Tentu kebaikan ini adalah kebaikan terkait bab agama, seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, diantaranya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan hal demikian, bahwa ilmu mereka, amal mereka, dakwah mereka, itulah letak khairiyah yang ada pada mereka. Bukan artinya misalnya urusan duniawi mereka lebih mengerti, mereka lebih berada dan semakna dengan itu, tidak. Tapi bab agama, bab ilmu dan amal, sehingga mereka menjadi rujukan dalam bab agama ini. Ikhwan fil din rahimakumullah. Oleh karenanya, hal ini menjadi salah satu prinsip para ulama kita, bahwa kita dalam memahami agama ini mesti kembali kepada mereka, as-salafus salih, kembali kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dengan alasan yang tadi kita sebutkan, bahwa mereka yang paling baik dalam bab ilmu dan amal. Al-Quran yang Allah turunkan, hadis Nabi yang disampaikan kepada mereka, merekalah yang paling mengerti tentang keduanya. Secara ilmu, mereka paling dalam. Secara pemahaman, pemahaman mereka yang paling benar. Atau pemahaman mereka lah yang benar, begitu. Yani secara global tentunya, bukan artinya semua para sahabat ketika berpendapat mesti benar, tidak. Ada yang keliru. Begitu pula para tabi'in. Namun secara global, pendapat mereka lah dan pemahaman mereka lah yang benar dan menjadi rujukan kita dalam memahami Al-Quran dan hadis. Berdasarkan akidah ini, yang berdasarkan sabda Rasulullah SAW dan bahkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam pengamalan juga mereka. Sehingga kalau ada orang-orang yang memahami agama ini tidak kembali kepada mereka, dia akan salah. Dia bahkan akan tersesat dari jalan yang lurus. Tidak mungkin suatu pemahaman agama dan pengamalannya itu benar sementara mereka tidak memahami seperti itu. Tidak mungkin suatu pengamalan itu benar terhadap ayat Quran maupun hadis sementara mereka tidak mengamalkan amalan tersebut. Ya, semua kebaikan telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, diamalkan, diajarkan, para sahabat memahami dan mempraktikkan. Sehingga sering kita baca dari para ulama kita, ketika menilai sesuatu yang baru, ulama kita mengatakan, "Lau kana khairan lasabakuna ilaih." Seandainya ada perkara yang baik, mereka, as-salafus salih, pasti mendahului kita dalam hal itu. Ketika ternyata para as-salafus salih tidak melakukannya, tidak memahami demikian, maka tentu itu bukan sesuatu yang baik. Nah, ini sebagai pengamalan kita terhadap keyakinan yang tadi kita sebutkan. Ikhwan fil din rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui hal ini, dan ini hal yang sangat penting, prinsip yang sangat-sangat penting dalam memahami agama. Berikutnya di sini penulis Ibn Abi Zaid rahimahullah ketika menyebutkan akidah ini, terkandung padanya beberapa hal. Yang pertama tadi disebutkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Merekalah umat yang terbaik, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga di sini perlu kita ketahui siapakah sahabat. Ibnu Abi Zaid rahimahullah mengatakan bahwa sebaik-baik umat ini adalah alladzina ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka yang melihat Rasulullah alaihissalam dan beriman dengannya. Nah, jadi pada akidah yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid terkandung maksud penjelasan tentang keutamaan para sahabat. Dan ini juga akidah yang sangat-sangat pokok dan prinsip dalam akidah Ahlussunnah, mengimani keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa para sahabat? Para sahabat adalah didefinisikan oleh para ulama kita rahimahumullah, dan di antaranya yang sering disebut oleh para ulama kita adalah definisi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman lalu mati di atas iman tersebut. Ini termasuk definisi sahabat yang paling lengkap. Sebagian ulama mengatakan dengan ungkapan man ra'a an-nabi, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid, mereka yang melihat Nabi. Namun untuk lebih mencakup, maka tidak dengan kata-kata melihat, namun berjumpa. Ini lebih mencakup. Mengapa demikian? Karena ada sebagian sahabat yang tidak melihat Nabi. Kenapa? Karena ada halangan, yaitu buta. Ya. Dia tidak melihat Nabi, tapi jelas berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ungkapan man laqiyan nabi, orang yang berjumpa dengan Nabi, ini akan lebih mencakup mereka semua, baik yang melihat atau tidak melihat karena buta. Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Artinya perjumpaan tersebut saat itu dia sudah beriman. Bukan seorang yang berjumpa dengan Nabi ketika itu dia belum beriman, lalu setelah itu baru beriman dan tidak lagi berjumpa Nabi. Bukan. Kalau ada orang yang seperti itu, berjumpa dengan Nabi, belum beriman, setelah itu baru beriman, dan setelah beriman tidak berjumpa Rasulullah, tidak disebut sahabat. Ini disebut mukhadram. Tidak disebut sahabat. Makanya dalam definisi para ulama kita, seorang sahabat adalah yang ketika berjumpa dengan Nabi, dia sudah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian terus ya pada akhirnya dia pun mati dalam keadaan iman. Pada akhirnya dia mati dalam keadaan tetap beriman. Inilah para sahabat. Walaupun sesaat, walaupun sejenak, walaupun dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa hanya 1 menit. Ya. Dengan hitungan waktu sekarang, walaupun sesaat ya, 1 menit atau kurang daripada itu, dia adalah sahabat. Dan dia mendapatkan keutamaan sebagai sahabat Nabi, keutamaan yang ada dalam ayat maupun hadis, dia insyaallah akan mendapatkannya. Ya, tentu para sahabat pun bertingkat-tingkat. Berbeda tentu seorang sahabat yang berjumpa dengan Nabi hanya sesaat dengan sahabat yang tahunan bersama Rasulullah, apalagi dibandingkan dengan sahabat yang sejak awal masuk Islam di Mekah, yang kemudian disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun sampai Hudaybiyah. Dia beriman sebelum Hudaybiyah. Berbeda. Ya, berbeda keutamaannya. Namun secara global semuanya mendapat keutamaan sebagai sahabat Nabi. Dan secara umum keutamaan yang ada dalam ayat maupun hadis dia akan peroleh walaupun dia berjumpa dengan Nabi hanya sesaat. Nah, inilah keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, fadl as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian disebutkan pula oleh para ulama rahimahumullah Terkait dengan definisi tadi, bagaimana kalau ada kejadian seorang sahabat murtad kemudian masuk Islam lagi, apakah tetap dianggap sebagai sahabat? Pendapat yang kuat dalam hal ini, dia tetap dianggap sebagai sahabat. Itu yang disebutkan pula oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dan itu dikuatkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Juga di sini Syaikh Ubaid dalam syarah menyebutkan demikian. Dan secara waqi', yakni yang terjadi di masa itu memang demikian. Ada beberapa yang sempat murtad kemudian kembali. Di antaranya adalah Tulaihah Al-Asadi. Bahkan Tulaihah bukan hanya sekedar murtad biasa, dia mengaku sebagai nabi. Ya, mengaku sebagai nabi. Namun Allah Azza wa Jal tetap ya masih merahmatinya sehingga dia kembali kepada Islam, dia bertaubat, dan setelah bertaubat kembali membaik Islamnya dan berjuang ya dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini sebagai salah satu contoh, dan di sana juga ada beberapa yang lain. Artinya dia sempat murtad lalu kembali kepada Islam dan tetap dianggap sebagai sahabat dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, kembali kepada keutamaan sahabat radhiyallahu anhum, ya, tentu bab keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ini suatu hal yang sangat-sangat dimaklumi dalam agama kita, dan kita yang membaca Al-Quran akan mendapatkan sekian banyak ayat yang terus menyebut para sahabat dengan berbagai sebutan. Sering kita baca ayat-ayat yang berbunyi radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Ayat seperti ini sering kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quranul Karim terulang-ulang. Ayat ini jelas menunjukkan keutamaan mereka radhiyallahu anhum. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga dengan disebutkannya ayat-ayat seperti itu, para sahabat tidak perlu lagi atau tidak membutuhkan ta'dil atau bahasa sekarang rekomendasi dari siapapun juga. Karena Allah Azza wa Jal yang langsung menyebut tentang keutamaan mereka. Ya. Allah yang langsung menyebut tentang keutamaan mereka. Berbeda dengan selain sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka memerlukan ya, memerlukan pujian dari para ulama, betulkah dia orang yang istiqamah? Betulkah dia orang yang terpercaya? Kalau dalam konteks para rawi, betulkah dia yang dianggap thiqah oleh para ulama atau tidak? Selain sahabat memerlukan itu. Karena tidak mendapatkan ta'dil dari Allah Azza wa Jal. Ya. Berbeda dengan para sahabat. Sehingga buah daripada hal ini dalam ilmu hadis, kalau ada riwayat an rajulin min ashabi Rasulullah, riwayat dari seorang sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah, sekalipun tidak diketahui namanya, maka ulama menerima, sepakat. Ulama menerima sekalipun tidak diketahui namanya. Kenapa? Karena kalau dia sahabat sudah masuk dalam pujian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Tidak memerlukan ta'dil, ya, pujian dari siapapun setelah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau selain sahabat, para tabi'in misalnya, apalagi yang setelahnya. Disebutkan ada seorang dari tabi'in meriwayatkan. Siapa namanya? Tidak tahu. Oleh ulama tidak dianggap sebagai riwayat yang sahih. Kenapa? Karena selain sahabat, tidak ada yang menjamin keistiqomahannya. Menjamin bahwa dia orang yang terpercaya. Mungkin saja lemah hafalannya, atau mungkin ada kefasikan padanya, atau yang lainnya dari kekurangan dan cacat. Ya, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa ini merupakan salah satu bukti ya, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam pandangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, apa tujuan daripada atau diantara tujuan penyebutan keyakinan ahlu sunnah seperti ini? Tentu tujuan utamanya ya memang mengajarkan akidah ahlu sunnah. Setiap buku ahlu sunnah menyebutkan itu sebagai pengajaran kepada umat bahwa itu keyakinan yang wajib diyakini. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Wajib diyakini. Kalau orang yang tidak meyakininya, jelas ada cacat dalam akidahnya. Nah, ini hal yang pertama. Yang lain juga disebutkan oleh Syekh Ubaid dalam syarahnya, bahwa penulis bertujuan untuk membantah beberapa kelompok yang sesat terkait dengan keutamaan para sahabat ini. Yang pertama, kelompok yang sangat-sangat jauh dalam bab ini adalah Rafidhah Syiah, di mana mereka mengkafirkan mayoritas para sahabat. Dianggap mereka munafikun, orang-orang munafik atau orang-orang yang murtad. Setelah Nabi SAW wafat, berbagai celaan, cercaan, tuduhan dilontarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan lebih khusus lagi kepada sebagian istri-istri Nabi seperti Aisyah dan Hafsah. Nah, inilah Syiah, sehingga mayoritas sahabat dalam pandangan mereka adalah kufar. Nah, ini jelas suatu penyimpangan yang sangat berat dalam bab akidah. Maka Ahlu Sunnah terus menekankan bab ini dan menanamkan pada umatnya agar meyakini keyakinan yang benar, tidak terpengaruh oleh akidah-akidah yang menyimpang seperti akidah Syiah Rafidhah. Kalau sampai ada yang meyakini seperti keyakinan itu tadi, bahwa mayoritas mereka adalah kafir, atau mayoritas mereka adalah fasik, yang punya keyakinan seperti ini, justru dialah yang kafir. Ditegaskan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, bahkan orang yang tidak mengkafirkan orang ini, dia ikut-ikut kafir. Ya. Jadi, saya ulangi. Satu, yang menganggap mayoritas sahabat kafir atau fasik, dia telah kafir. Dan yang tidak mengkafirkan orang ini, dia juga kafir. Begitu diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Di sini juga Syekh Ubaid menegaskan hal itu juga, kata beliau, Ya. Waman. Waman salaka hadha as-sabil fa huwa kafir. Bal yakfuru man yashukku fi kufrihim. Orang yang menelusuri jalan ini, yakni tadi yang kita maksud, apa? Menganggap dan meyakini bahwa mayoritas sahabat kafir atau fasik, bahwa kafir, dia adalah kafir. Dan yang ragu terhadap kekafiran orang ini, dia pun menjadi kafir. Kenapa demikian? Karena ini perkara yang ma'lum fiddin, bidharurah. Dalam agama ini termasuk perkara yang harus dipahami dan sangat dipahami oleh kaum muslimin. Muslimin yang di atas fitrah Islam mereka tidak ada yang membenci para sahabat. Mereka semuanya menghormati para sahabat. Baik mulai dari Abu Bakar As-Siddiq sampai sahabat-sahabat berikutnya yang mungkin sebagiannya tidak begitu dikenal ya oleh umat, disebutkan nama ini dan itu dari sahabat mungkin kurang dikenal. Namun mereka adalah sahabat. Setiap muslim mengetahui dan meyakini mereka adalah orang-orang yang terhormat dan punya kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ini hal yang sangat ma'lum fiddin bidharurah. Sangat diketahui dalam agama ini. Nah, kalau dikatakan mayoritas mereka adalah kafir, ini sangat-sangat bertentangan. Atau mayoritas mereka adalah fasik, ini juga sangat-sangat bertentangan dengan akidah ini. Sehingga orang yang seperti itu, ya, tidak diberi uzur. Ya, tidak diberi uzur. Dia murtad dari dinul Islam. Terkecuali mungkin kalau ada orang yang baru masuk Islam, belum mengerti, atau orang yang pengetahuan Islamnya sangat dangkal, ya, jauh dari ajaran-ajaran Islam, hidup di tempat yang jauh dari komunitas muslimin, nah ini mungkin. Tapi seorang muslim yang dia seperti umumnya muslimin, kalau sampai mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, mayoritas mereka, maka dia divonis kafir oleh para ulama kita rahimahumullah. Ar-Rafidhah Syiah dalam pandangan mereka yang tidak kafir hanya beberapa orang saja. Syekh Ubaid di sini menyebutkan beberapa riwayat dari mereka, kata beliau, ada yang mengatakan cuma 10 orang yang tidak kafir. Ada yang mengatakan cuma 7 orang. Ada yang mengatakan cuma 3 orang. Terus sahabat yang ribuan itu kemana? Ya. Sahabat yang ribuan itu semuanya kafir. Nah, inilah kesesatan Syiah Rafidhah. Dan ini baru satu dari sekian kesesatan mereka, Syiah Rafidhah. Kemudian golongan kedua yang menyimpang dalam bab akidah, dalam bab sahabah, akidah tentang sahabat, adalah golongan An-Nawasib atau An-Nasibah. Mereka ini adalah orang-orang yang memusuhi Ali dan Ahlul Bait, walaupun tidak mengkafirkan mereka. Ini adalah golongan yang berkebalikan dengan Syiah. Ya, berkebalikan dengan Syiah. Disebut Nasibah. Kata Nasaba artinya menancapkan, ya. Nasaba artinya menancapkan. Sehingga kata ulama, Nasibah artinya alladzina nasabu al-adawata li ahlil bait, li aliyin wa ahlil bait. Mereka yang menancapkan alladzina nasabu maka disebut nasibah. Ya, mereka yang menancapkan permusuhan terhadap Ahlul Bait. Tentu ini juga sangat-sangat sesat. Kenapa? Karena Ahlul Bait, apalagi juga Ali, keutamaan mereka telah disebutkan dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang menancapkan permusuhan terhadap mereka sangat menentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga dari kelompok-kelompok yang menyimpang adalah Al-Khawarij. Orang-orang Khawarij. Ya, mereka juga menyimpang dalam bab ini, di mana mereka juga mengkafirkan beberapa sahabat Nabi, mengkafirkan Ali dan orang-orang yang mengikuti beliau, Muawiyah, ya, Amr bin al-As. Khawarij, mereka salah satu dari golongan yang menyimpang ini, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah ketika menyebutkan akidah Ahlussunnah dalam bab sahabat, menghormati para sahabat, mengimani keutamaan para sahabat, supaya dengan keyakinan tersebut mereka selamat dari akidah-akidah yang sesat, dan mereka juga mengingkari kelompok-kelompok sesat tersebut dalam bab ini, supaya tidak menjadi Syiah, Nasibah atau Khawarij, bahkan supaya membantah mereka Syiah, Nasibah dan Khawarij, dan tetap pada akidah yang benar, yaitu mengimani keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Fadhal yang al-muadzin, nanti kita lanjutkan pada adzan insyaallah. Bismillah, kita lanjutkan. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat, yakni ini mencakup semua para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seandainya pun ada seorang sahabat yang salah, yang keliru, karena mereka bukan orang-orang yang maksum, kita tidak boleh mencela. Kita tidak boleh mencacat mereka. Termasuk dalam hal ini, misalnya apa yang terjadi dari perselisihan antara Ali dan Muawiyah, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita mencela. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadis, لا تسبوا أصحابي والذي نفس محمد بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا أو نصيفه ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. Jangan kalian mencela para sahabatku. Ya. Seandainya seseorang berinfak segunung Uhud emas, maka tidak akan mencapai satu mud dari infak mereka. Tidak pula mencapai bahkan setengahnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bisa kita sedikit berpikir sejenak tentang hadis ini. Coba merenungi hadis ini untuk menggambarkan sejauh mana keutamaan sahabat, dan bahwa kita sangat-sangat jauh kalau dibanding mereka. Nabi mengatakan bahwa satu mud dari infak mereka, atau bahkan setengah mud dari infak mereka, tidak bisa disamai dengan infak yang lain walaupun sebesar gunung Uhud emas. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berinfak. Apa yang mereka infakkan? Kadang mereka berinfak kurma, gandum. Kalau dilihat dari barangnya, kelihatan sepele. Infak makanan seperti itu, yang beratnya hanya berapa gram. Ya, satu mud atau setengahnya. Tapi ternyata nilainya sangat-sangat besar. Kita yang seandainya berinfak, atau selain sahabat, jangan kita sudah, selain sahabat, seandainya pun tabi'in. Berinfak satu gunung Uhud emas. Bukan satu gunung Uhud gandum, bukan. Emas. Berapa beratnya satu gunung Uhud? Gunung Uhud, gunung yang cukup besar. Ya, panjangnya kurang lebih, kalau diukur, 6 kilometer. Ya. Gunung Uhud panjangnya mau berapa ton emas. Ternyata itu tidak bisa menyamai setengah mud. Satu mud yakni dua tangan, ya, setengahnya berarti satu tangan. Emas yang sebesar itu tidak bisa menyamai infak gandum atau kurma yang hanya satu telapak tangan yang diinfakkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau begitu amal kita sangat-sangat kecil nilainya dibanding dengan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini baru bicara salah satu dari amal mereka, ya, infak yang mereka keluarkan. Padahal Abu Bakar berapa yang diinfakkan? Seluruh hartanya. Ketika dalam salah satu peperangan. Umar setengahnya. Dalam salah satu peperangan. Belum yang lain-yang lain. Uthman radhiyallahu anhu. Seperti apa? Infaknya. Para sahabat yang lain juga. Jadi, kita baru bicara bab infak saja. Sudah ketinggalan sangat-sangat jauh dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sepanjang hidup kita, dari kita lahir anggap sampai kita meninggal, berapa infak yang kita keluarkan? Berapa infak yang kita keluarkan? Itu pun kalau ikhlas. Itu pun kalau ikhlas. Nah, sekali lagi baru bicara infak para sahabat. Bagaimana dengan amal-amal yang lain, sholatnya mereka, ibadahnya mereka. Apalagi juga termasuk yang cukup besar dan sangat besar yang kita jelas tidak bisa, yaitu jihadnya mereka bersama Rasulullah SAW. Terus mau bagaimana kita menyamai para sahabat? Jangankan kita sekali lagi tabi'in. Tidak bisa. Jauh-jauh sekali. Sangat jauh sekali. Sehingga disimpulkan oleh beberapa ulama dengan ucapan mereka, ya. Lamaqamu ahadihim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadatikum tula umrikum, atau kata-kata yang semakna dengan itu. Kedudukan mereka bersama Rasulullah walaupun sesaat lebih baik daripada ibadah kalian seumur hidup kalian. Ya. Seumur hidup kalian. Tadi kita sebutkan, ahibati fillah rahimakumullah, seorang yang berjumpa Nabi walaupun satu menit. Ya. Dalam keadaan beriman dan seterusnya, yang tadi kita sebutkan sudah dianggap sahabat. Sesaat bersama Nabi, sudah jadi sahabat. Dia mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Sepanjang hidup kita, kita beramal, gak akan bisa menyamai mereka. Khairun min ibadatikum tula umurikum. Sesaatnya mereka bersama Rasulullah lebih baik daripada ibadah kalian seumur hidup kalian. Dan memang betul seperti itu. Coba tadi, perhatikan hadis itu. Coba renungkan hadis itu. Memang betul-betul gak bisa disamai. Nah, itulah keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga sekali lagi, apa yang kita sebutkan tadi tentang keutamaan para sahabat, ya, dan kita tidak boleh menyebut mereka dengan sebutan yang tidak baik, sekalipun misalnya ada di antara mereka yang salah dan keliru, tetap mereka diutamakan, mereka disanjung, mereka tidak disebut kecuali dengan yang baik. La yudhkaruna illa bil jamil, wa man dzakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil, kata dalam akidah At-Tahawiyah. Mereka tidak boleh disebut kecuali dengan sebutan yang baik, dan siapa yang menyebutkan mereka dengan sebutan yang tidak baik, maka dia tidak di atas jalan yang lurus. Ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam akidah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa min aqaidi ahli sunnah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akidah Ahlussunnah adalah apa? Salamatu qulubihim. Qalbu mereka itu tulus, selamat. Artinya bebas dari iri, dengki, benci terhadap para sahabat. Betul-betul qalbu mereka itu senang, cinta kepada para sahabat. Wa alsinatihim, dan lisan mereka juga. Jadi lahir batin cinta kepada sahabat, senang dengan sahabat. Ya, menghormati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, itulah akidah Ahlussunnah. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan dalam ayat Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengucapkan, Rabbana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dan janganlah engkau jadikan pada kalbu kami rasa dengki kepada mereka. Wahai Rabb kami, engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat ini adalah gambaran mereka yang datang setelah para sahabat seperti apa semestinya. Mendoakan, Rabbana ighfir lana, dan seterusnya. Ucapan yang baik. Dan kalbu yang apa? Selamat tadi dari hal-hal yang tidak baik. Di antara doanya adalah, wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan kau jadikan pada kalbu kami rasa dengki kepada mereka. Maka kalau begitu, yang datang setelah para sahabat, mestinya mereka punya ucapan yang baik terhadap para sahabat, dan keyakinan yang baik terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, tentu ya, ini bicara tentang sahabat, banyak hal yang terkait dengannya. Namun secara global, apa yang disebutkan tadi InsyaAllah dapat dipahami, dan itu beberapa inti akidah Ahlussunnah dalam bab ini. Setelah para sahabat disebutkan di sini, yakni para tabi'in, kita juga meyakini bahwa para tabi'in adalah secara umum merupakan generasi yang mulia, sebagaimana dalam hadis Nabi, begitu pula para tabi'ut tabi'in. Hanya saja tentu yang dimaksud dengan tabi'in dan tabi'ut tabi'in bukan hanya dinilai dari sisi waktu, ya. Jangan dipahami bahwa tabi'in adalah mereka yang hidup di waktu itu. Kita enggak hanya menilai dari sisi waktu, karena yang namanya orang-orang yang hidup di masa itu, ada yang baik, ada yang tidak baik tentunya, ya kan? Sehingga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang dimaksud adalah mereka yang berjalan di atas jalan yang benar. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, mereka yang mengikuti dengan baik. Jangan seperti sebagian orang yang salah memahami, atau memang punya niat buruk, kemudian membuat pemahaman yang kacau, bahwa yang dimaksud itu yang penting zaman itu. Ya, yang hidup di masa itu. Padahal di masa itu sudah mulai muncul beberapa bid'ah-bid'ah ya. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sudah mulai muncul bid'ah-bid'ah. Sudah mulai muncul sebagian orang-orang yang membuat bid'ah. Nah, kalau dikatakan sekedar yang hidup di masa itu, apakah mau dimasukkan orang-orang yang seperti itu? Tentu tidak. Jadi yang dimaksud adalah para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, yang mereka berjalan di atas jalan yang haq. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka yang mengikuti dengan ihsan, dengan baik. Nah, merekalah yang masuk dalam sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Demikian ahibati fillah rahimakumullah yang bisa kita baca pada kesempatan ini, semoga bermanfaat.